طيب بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. InsyaAllah kita melanjutkan ta'liq atau catatan kaki yang didatangkan oleh tilmidnya Syekh Muhammad, Syekh bin Bas rahmatullah Abu Abdillah Muhammad bin Nasir Al-Fihri. Qultu at-ta'wilu bi'tiqadihi an la dharara fi fi'lihi 'alal muslimin walladhi mana'ahu minal kufr. Ta'wil yang terjadi dari Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu, ta'wil yang dimaksud adalah beliau punya keyakinan bahwasanya tidak ada madarat, tidak ada bahaya dalam apa yang beliau lakukan, enggak ada bahaya terhadap kaum muslimin. Ta'wil itulah yang menghalangi beliau dari kekufuran. Akil, perhatikan. Akil, perhatikan. Ta'wil tersebut tadi yang menghalangi beliau dari kekufuran. Artinya keluar daripada asal. Keluar daripada hukum asal jasus yang di situ adalah mudhaharatul musyrikin wa muawanatuhum alal muslimin, memberikan pertolongan dan bantuan terhadap musyrikin untuk melemahkan dan memerangi kaum muslimin, itu jasus dan yang semisalnya. Itu adalah aslinya adalah kufur, kemurtadan dari Islam sebagaimana yang dikandung oleh pembatal yang kedelapan ini. Tetapi yang dilakukan oleh Hatib bin Abi Balta'ah berangkat dari ta'wil, tidak ada maksud untuk menyakiti Rasulullah SAW, sehingga ta'wil inilah yang menghalangi beliau dari kekufuran. Dan juga sebab yang satunya yaitu apa? Beliau memiliki keutamaan yang dikatakan di sini adalah termasuk min dawil hay'ah, memiliki keutamaan yaitu termasuk menghadiri perang Badar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waladhi mana'ahu minat ta'zir, waladhi mana'ahu minat ta'zir ma qalahu at-tahawi fi syarhi muskilil ashar, fi syarhi muskilil ashar jilid 11 halaman 276. Anna min sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amruhu bi iqalati dawil hayat atharatihim illa bihattin min hududillah ta'ala. Nah, kenapa Hatib juga tidak mendapatkan ta'zir? Ta'zir itu adalah bukan hukum had, itu kembalinya kepada waliul amr. Ta'zirnya mungkin di penjara, mungkin dicambuk sekian kali dan semisalnya, itu namanya apa? Ta'zir. Kalau hukum had yang sudah ada ketentuannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Allah SWT enggak boleh dirubah. Yang menghalangi beliau dari ta'zir yaitu apa yang dikatakannya oleh Tahawi dalam syarah Muskilul Athar. Ada di sana ada Ma'anil Athar, ada Muskilul Athar nyanya Tahawi jilid 11 halaman 276. Beliau mengatakan anna min sunnati Rasulullah SAW amrohu bi iqalati dhawil hayat atharatihim illa bihattin min hududillahi ta'ala. Sesungguhnya diantara sunnahnya Rasulullah SAW tarikannya beliau. Perintahnya beliau untuk memberikan iqalah. Iqalah ini adalah bisa dikatakan dimaafkan atau dilepas. Siapa yang diberikan pelepasan ini? Dzawil hayat, orang-orang yang memiliki apa? Predikat tertentu dari sisi kebaikan, memiliki hasanat, keutamaan-keutamaan. Apa yang diikolakan, apa yang dilepaskan, asaratihim, beberapa ketergelincirannya. Dia kesandung beberapa kali perkara yang menyandung dirinya sehingga dia harus tergelincir. Ini dimaafkan dalam takzir illa bihaddin min hududillah, kecuali dalam hukum had dari hukum-hukum Allah Ta'ala yang sudah ada ketentuannya. Ini enggak boleh, walaupun termasuk dawil hayat. Seperti Fatimah radhiyallahu anha, Rasulullah mengatakan, "Law sarakat Fatimatu bintu Muhammadin laqata'tu yadaha." Seandainya Fatimah putrinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencuri, maka aku akan kupotong tangannya. Tentunya Fatimah memiliki apa? Termasuk dawil hayat. Tapi karena itu hukum had, seandainya mencuri, maka dipotong juga oleh beliau tangannya. Itu had. Maka di sini perhatikan, itu lepas daripada pembahasan. Kalau perkara hudud, kalau perkara-perkara perkara takzir, ya ini bisa ditoleransi. Ketergelinciran ini bisa ditoleransi oleh waliul amr, sehingga dilepas daripada hukum yang harus mengena dirinya. Wa kana hatibun lisuhudi badron walima alaihi minal umur al mahmuda min dawil haya walam yakunil Allah di atami ma yujibu haddan. Dan adalah hatib karena beliau memiliki keutamaan yaitu suhud, ikut menghadiri perang Badar. Menghadiri maksudnya apa? Ikut berperang. Walima alaihi, dan dikarenakan apa yang ada pada beliau dari perkara-perkara yang terpuji, maka beliau termasuk min dawil hayat, termasuk orang-orang yang memiliki apa? Bentuk yang terkhusus, tidak dimiliki yang lain. Dan juga walam yakunil ladzi ata, dan juga apa yang beliau datangkan dalam membuat mata-mata tadi tidak termasuk perkara yang menuntut hukum had. Wa innama yujibu uqubatan laysat fi haddin, hanya saja perbuatannya hatib mengirim surat ke ahli Mekah mengkabarkan tentang Rasulullah mau menyerbu Mekah, ini adalah menuntut uqubah, menuntut yujibu, menuntut uqubah, sanksi hukum yang bukan termasuk hukum had yaitu ta'zir. Fa rafa'a anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima kana ma'ahu min al-haya'a. Maka Rasulullah mengangkatnya, menghilangkannya. Ukubah tadi dihilangkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dari hatib lima kana ma'ahu min al-haya'a, dikarenakan apa yang ada bersama beliau yaitu bentuk tadi dikatakan haya'a, termasuk keutamaan. Wa kana alladhi kana min kudama fihi haddun lillahi falam yarfa'ahu Umar wala Aliun wala man siwahu malaihi. Wa kana alladhi kana min kudama, dan yang dulu terjadi pada kudama fi haddun, kejadian yang terkait dengan kudama ini ada hukum had miliknya Allah Ta'ala. Maka Umar dan Ali tidak mengangkat, tidak menghilangkan had tersebut. Dan juga dari selain keduanya, selain Umar dan selain Ali, juga tidak mengangkat walaupun dia punya hay'ah. Siapa tadi? Kuda? Kudama. Kudama ceritanya apa? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Surful khamar. Kalau kamu enggak nanti akan ku apa? Kena hukum hukum had. Walaupun dia punya hak, karena menerjang hukum had kan dikenai, dikenai apa hukum? Hukuman. Walaupun dia punya hak. Wa kana alladhi li anna al-hay'a innama tarfa'ul uqubat laysat allati laysat hududan, karena hay'a itu sendiri hanya saja menghilangkan siksaan-siksaan, bisa menepis siksaan yang mengena dia yang bukan hudud. Ya, kalau siksaan berupa hudud, walaupun dia memiliki termasuk keutamaan yang tidak dimiliki yang lain, kena juga. Seperti taralah Umar radhiyallahu anhu membunuh orang yang enggak berhak dibunuh, maka dia harus kena had, hukum hudud. Walaupun Umar memiliki keutamaan-keutamaan yang enggak dimiliki pada orang-orang lain, dimiliki juga sahabat yang lain. Baik. Maka oleh itu innama tarfa'ul uqubat allati laysat hududan wala tarfa'ul uqubat allati ya hududun. Suatu keutamaan yang dimiliki oleh seorang tadi, yang dikatakan hai'a tadi, tidak bisa menghilangkan ukubat yang itu termasuk hukum hudud. Hukumnya sudah ada kepastiannya dari Allah SWT. Seperti membunuh orang yang tidak berhak dibunuh, maka dia kena hukum dibunuh. Mabum. Berarti orang yang apa? Mencuri dipotong tangannya ketika sudah mencapai nisab. Seperti orang yang menuduh orang lain berbuat zina, maka dicambuk berapa kali? Berapa? 80 kali. Termasuk apa hukum had dan yang lainnya. Ini dilepas sarungnya biar enggak tidur. Ini loh. Serbannya dilepas biar enggak tidur. Kita belajar tidur, pagi tidur, malam tidur. Nanti tidur bantalan bangku. Mana? Aku tidur. Baik. Qultu berkata Al-Jami' Abdullah Muhammad bin Nasir Al-Firi. Qala Al-Qari fi Mirqatil Mafatih. Musalat Asir Safha 597. Halaman 597 jilid ke-10. Wa udru Hatibin ma dzakarahu, dan udurnya Hatib, alasan yang dipakai oleh Hatib sehingga dengan alasan itu beliau dapat udur. Apa yang disebutkan oleh Hatib? Fa innahu san'a dzalika muta'awilan alla dharara fihi. Sungguh apa yang beliau perbuat mengirim surat tadi isi berita peperangan yang akan dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama sahabatnya, beliau melakukan itu adalah mentakwil. Takwilnya apa? Ah, ini enggak ada dharar terhadap Islam dan kaum muslimin. Adalah saya lakukan. Saya kasih tahu keluarga saya biar lepas daripada bahaya yang akan mengena mereka dan harta mereka. Nah itu. Wa fi annahu law irtakaba kabiratan mutadammitan li adzan Nabi sallallahu alaihi wasallam lakana kufrat. Dalam apa yang beliau lakukan itu, kalau seandainya dia menerjang kabiro, kabiro ini dosa besar yang mengandung adza, menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh perbuatannya termasuk kekufuran. Fasawabu annahu lam yaksid adza Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yang benar ini juga dari bukan kalamnya siapa? Ini masih kalamnya siapa? Tahawi. Maka sesungguhnya beliau tidak bermaksud untuk menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam, bal innama qasada daf'a adzal kufar an qorobatihi. Bahkan surat tadi yang dikirim tujuannya adalah untuk menepis gangguannya orang-orang kafir dari kerabatnya Hatib yang ada di Mekah. Ala dhanni annahu la yadurru Nabi sallallahu alaihi wasallam, di atas dhon, di atas praduga, prediksi yang perbuatan itu enggak akan membahayakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadzal balagu. Penyampaian yang dikhabarkan oleh Hatib tadi melalui seorang perempuan tadi itu, ini enggak akan membahayakan Nabi, itu yang diinginkan oleh yang dijadikan apa alasan oleh Hatib. Waqad saddaqahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ala dzalik. Pemberitaan yang disampaikan oleh Hatib kepada Nabi dibenarkan. Alasan yang disampaikan ini dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ya. Naam ini ya seperti itu, tapi ada istidraknya di sini. Qasara fi istihadihi. Beliau ini muqassir. Artinya apa? Hasil istihadnya, hasil upayanya itu tidak mencukupi. Gimana enggak mencukupi? Haitsu akhfa amrahu, di mana beliau menyembunyikan perkara yang dia lakukan. Kenapa? Enggak minta izin sebelumnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam yasta'dzin minhu sallallahu alaihi wasallam fi fi'lihi dzalika. Beliau enggak minta izin untuk melakukan apa yang ingin dia lakukan. Ya kan? Wallahu a'lam, dan Allah yang Maha tahu tentang hakikat perkara ini. Sehingga Rasulullah SAW memberikan utur kepada Hatib. Tapi hukum asal bahwasanya seorang jasus adalah dibunuh. Akan dilanjutkan insya Allah di sini. Saya ingin bahas. Wa mimman nassa minal ulama ala anna muta'awilun al-qadi Abu Ya'la. Wa mimman, dan termasuk orang yang memberikan tansis ketentuan, kepastian. Nasaya nusu, mananya apa? Ayana yu ayinu ta'yin. Memastikan, memberikan kepastian bahwasanya dia adalah bertakwil, dia adalah mentakwil, Hatib adalah mentakwil. Di antara para ulama yang memberikan kepastian bahwasanya Hatib adalah mentakwil, yaitu Qadhi Abu Ya'la. Qadhi Abu Ya'la termasuk para ulama yang memberikan suatu ketentuan bahwasanya Hatib itu mentakwil. Kama fi Zadil Masir, Mujallad Tsamin, Shahih Mi'ataini wa Arba'a wa Tsalatsin, halaman 234, jilid ke-8. Wa qarahu Ibnu al-Arabi. Wawa itu wawa zaidah. Salah cetak itu, untuk hapus itu. Wa qarahu wa Ibnu al-Arabi. Itu salah, wawanya itu dibuang. Wa qarahu Ibnu al-Arabi fi Aridatil Ahwadi. Syarah Jami' Tirmidzi. Ketentuan yang tadi ditetapkan oleh Abu Ya'la Qadhi ini diakui oleh Ibnu al-Arabi, Abu Bakar Ibnu al-Arabi, dalam kitabnya Adatul Ahwadi, Syarah Jami' Tirmidzi, jilid 12, halaman 192, dan juga Al-Muhib At-Tabari fi Ghayatil Ihkam, jilid ke-6, halaman 218 sampai 219. Wa Ibn al-Zawzi aydan fi kasfil muskil, jilid rabi' safha 145, wa Zarkasi fi tankih taba'a fi hasyatil kasaf, jilid rabi' safha 145, wa Bahauddin bin Shaddad fi dalailil ahkam, jilid rabi' safha 174, wa Ibn Battal fi syarhil Bukhari. Ibn Battal ini dari Andalus. Surat Al-Samin sampai Khamsami Awa Sittawa Tis'in. Wa Ibnul Wazir fi Itharil Haq Alal Khalq, Itharil Haq Alal Khalq, judul kitabnya. Ini kurang. Sabha Arba'ami wa Asrah. Wa Ibnul Hajar fi Al-Fatah. Surat Al-Samin sampai Khamsami Awa Salasa. Wa Zakaria Al-Ansari fi Min Hatil Bari. Surat Sadi Sabhami Awa Salasa wa isrin, wassa'ati fil fatah ar-rabbani, surat Rabi' Asar, sabha mi'awa asrah. Wal mubarak furi fi tuhfatil ahwadin, surat Tasik, sabha salasa mi'ah, salasa alaf, hadis bin rakam, salasa alaf, wa salasa mi'awa sittin. Wa kandalahwi fi ta'lik as-sabih, surat Sabih, sabha salasa mi'awa arba'a wa thamanin, wa ibn Uthaymin fi syarah al-Bukhari, syarid rakam sakit apa syarid yang kedua, syarid sani bagian ba, ya kan, kesemul ba bagian b, sesi ba, sesi b, dan syarid yang ketiga sesi a, tasjilat istiqomah wa ghairuhum, dan yang lainnya. Nah, ini ahlul ilm yang disebutkan secara urut ini oleh Jami' Al-Fihri, semuanya menyepakati apa yang dikatakan oleh apa? Ulama yang lain, bahwasanya Hatib muta'awil. Perbuahnya Hatib bin Hatib Al-Ta'am menulis surat dikirim ke Ahlu Mekah menurut melalui seorang perempuan tadi, itu berangkat dari berita ta'wil, sehingga ya kan, dimaafkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dalilu haula'il a'imma wa ma rawahu al-Imam Ahmad fi musnadih, dan dalil yang dipakai oleh mereka para imam yang tadi telah disebutkan adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya musnad Hadi Asar. Hadis rakam alif asar alif wa kamini arba'at asar alif wa sab'a wa asra wa Ibn Hibban fi sahihi musnad Sabi rakam hadis arba'at alif sab'a wa sab'a sab'in bisanadin sahih min tariqil lais an Abi Zubair an Jabir radhiyallahu anhu wa fihi ya hatibu af'al, yakni dari Abu Zubair, dari Jabir radhiyallahu anhu. Dalam riwayat ini ada ya Hatib, Rasulullah bilang wa Hatib afalta, apakah memang kamu telah berbuat? Qala, berkata Hatib, ama inni lam af'alhu ghisan ya Rasulullah wala nifaqan, adapun aku yang kulakukan wahai Nabi bukan karena ingin menipu, bukan ingin menipu Islam dan menipu kaum muslimin, dia ingin menipu Allah dan menipu Rasulnya, dan juga bukan karena nifaq. Qad alimtu annallaha mudhiru rasulihi wa mutimmun lahu amrohu. Aku telah mengetahui bahwasanya Allah SWT pasti akan memenangkan Rasulnya dan akan menyempurnakan untuk Rasulnya semua urusannya. Wasahaw Ibnu Katsirin fi tarikhihi. Jadi aku tahu bahwasanya apapun yang ku perbuat tidak akan bisa mengalahkan Rasulullah SAW. Pasti beliau akan dimenangkan oleh Rabbnya. Tidak ada gunanya perbuat apa apapun. Ini keyakinannya siapa? Hatib. Nah, riwayat ini disahkan oleh Ibnu Katsir dalam tarikhnya jilid ketiga halaman 278. Al-Asharti Muslimin. Artinya apa? Para rawi yang dipakai oleh Ibnu Katsir dalam sanad dalam asar tadi melalui apa syaratnya Imam Muslim. Para rawi yang terpakai sesuai dengan syaratnya Imam Muslim. Wa dalilun akhar, dalil yang lain. Sebagai bukti bahwasanya Hatib dalam mentakwil min qauli ayadun, dari perkataannya Hatib juga wa huwa ma rawahu Tahawi fil Muskil, Muskil Athar. Yakni apa yang diriwayatkan oleh Tahawi dalam kitab Muskil Athar jilid 11 halaman 4436. Dan juga riwayatnya Hakim jilid keempat halaman 77. Wa sahahu. Disahkan oleh Hakim dalam Mustadrak wa wafaqahu Dzahabi. Al-Imam Dzahabi menyetujui tashihnya Al-Hakim dalam riwayat itu. Wadiya fil ahadis al-mukhtara. Wadiya, dia ini adalah Al-Maqdisi, punya kitab al-ahadis al-mukhtara jilid pertama halaman 174. Bisana dan hasanin min tariqi Ikrimata bini Ammar an-Nawqala. Tasana Abu Zamil an ibni Abbas radhiyallahu anhuma an-Nawqala wa fi ya Hatibu. Alhamdulillah. Rasulullah bilang, wa Hatib, ma hamalaka ala dhalik, apa yang membawa dirimu sehingga engkau berbuat seperti yang kau lakukan, apa yang mendorongmu? Qala, berkata Hatib, ya Rasulullah, ama wallahi inni lanasihun lillahi wa lirasuli walakin kuntu ghoriban fi ahli Makkah. Kata Hatib, wahai Rasulullah, ya kan, ketahuilah bahwasanya aku adalah sungguh bukan sembarangan yang kulakukan. Saya ini hakikatnya adalah seorang yang nasihun lillahi wa lirasulihi. Kulakukan ini adalah sebagai bentuk nasihat bagi Allah dan bagi Rasulnya. Saya ini bukan ingin nifak, apa yang kulakukan bukan kok kemudian nifak dan semisalnya. Akan tapi aku dulu adalah seorang yang gharib fi ahli Mekah. Orang yang bukan begitu memiliki apa? Memiliki kedudukan di ahli Mekah. Wa kana ahli baina dhahranaihim wa khasitu alaihim. Dan adalah keluargaku hidup di sekitar di sekeliling musyrikin Mekah. Dan aku khawatir atas mereka. Fakatabtu kitaban la yadurullah wa rasulah. Maka aku tulislah sebuah kitab yang mana kitab itu enggak akan membahayakan Allah dan Rasulnya. Wa asa, dan mudah-mudahan perbuatanku itu ayakuna fi manfaatun li ahli. Mudah-mudahan apa yang kulakukan tadi berupa surat tadi ada manfaat bagi keluargaku. Nah, kalau Ibnu Katsir fi Musnadil Faruq jilid tsani shafah 470 wa dasnatun jayyid. Sanadnya dikatakan bagus oleh Ibnu Katsir. Ikhtarahu Adhiya fi kitabih, dipilih termasuk pilihannya dia dalam kitabnya tadi Ahadits Mukhtara. Dalam kitabnya tadi Ahadits Mukhtara. Habis nukilan dari Ibnu Katsir. Qultu wa la nassun sharihun fi ta'wilihi. Beliau mengatakan dan ini adalah nas yang sharih. Ya, dalil yang sharih gamblang dalam bahwasanya Hatib mentakwil. Ya kan? Bukan sengaja untuk berbuat menyakiti Allah dan Rasulnya, menyakiti kaum muslimin, tidak. Afa ba'da hadza yuqalu innahu ta'ammada mudaharatal kufar wa muawanatahum ala rasul wa ashabihi li asli waladi wa mali. Apakah setelah penjelasan tadi dari Hatib dengan riwayat yang sahih, riwayat yang hasan, riwayat yang jayid, apakah setelah ini dikatakan bahwasanya Hatib sengaja memberikan pertolongan terhadap kufar untuk melawan Rasul, untuk mengalahkan Rasul dan para sahabatnya dikarenakan kepentingan anak dan hartanya, biar anak dan hartanya selamat? Nah, tidak. Fahadha batilun mardudun binasil hadis. Kalau lah dikatakan karena itu, karena demi anak dan hartanya melulu dan ingin mengalahkan Rasul dan para sahabatnya, maka ini adalah batil, tertolak dengan nas hadis tadi wa kalami ahli ilm. Hadis dan juga kalamnya ahli ilm yang menafsirkan hadis itu semuanya menolak alasan tadi kalau memang ingin mencela sahabat Hatib, menjatuhkan Hatib. Faqad nafa'a nafsihi al-ghissa wa asbata nusha lillahi wa rasuli. Hatib telah menetapkan, menetapkan apa? Nasihat. Bahkan telah menafikan dari dirinya bahwasanya dia bukan menipu. Bahkan juga beliau menetapkan bahwasanya apa yang dilakukan adalah minun nasihat Allah dan nasihat Rasulnya. Jadi nasihat untuk Allah dan untuk Rasulnya. Wala yaqulu dhalika man yudahirul kufar li ajli dunya. Tidak akan mengatakan seperti itu orang yang ingin memberikan pertolongan terhadap kufar dikarenakan dunia. Wa kana tayaqqan anna kitab anna kitab la yadurullah wa rasulah. Dan dulu beliau Hatib yakin bahwasanya tulisannya itu tidak akan membahayakan Allah dan Rasulnya. Wa anna la manfa'ata fi lisana di Quraisy di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia juga yakin bahwasanya tulisan dia itu enggak ada manfaatnya untuk sanadit, untuk apa? Tokoh-tokoh Quraisy dalam melawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada manfaatnya. Falam yaktubhu lahum liyu'inahum wa yudahirahum ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatib tidaklah menulis suatu tulisan tadi untuk mereka kufar supaya Hatib tadi bisa memberikan pertolongan terhadap kufar untuk melawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak. Falam yaktub ma kataba illa khaufan min haula'il kafara ala abna'i ayaktuluhum. Bahkan Hatib tidaklah menulis apa yang beliau tulis melainkan karena ketakutannya Hatib dari mereka para kafir atas anak-anaknya. Apa yang kita khawatirkan? Akan membunuh anak-anaknya. Berarti anaknya masih di mana? Anaknya masih di Mekah. Fakataba kitaban ila unasin minal musyrikin mimman ya'rifuhum wa asarra ilaihim bil mawadda ayahfadu ahlahu wa malahu min kufari Quraisy. Maka Hatib menulis suatu tulisan dikirim kepada orang-orang dari musyrikin, dari kalangan musyrikin, dari mereka yang dikenal oleh Hatib. Wa asarra ilaihim, dan memberikan apa? Asarra yusirra, apa? Berita rahasia kepada mereka dengan kecintaan terhadap musyrikin, supaya musyrikin tadi itu menjaga keluarganya dan hartanya dari kufar Quraisy. Li'alla yaqtuluhum, supaya kufar Quraisy enggak membunuh keluarganya Hatib yang ada di Mekah, disebabkan keluarnya Hatib bersama Rasulullah SAW fi qitalihim sahiran silahahu alaihim nasihan lillahi wa rasulihi bi hijrati wa jihati bi nafsihim al muslimin. Artinya, supaya keluarganya Hatib tadi dijaga oleh apa? Oleh kufar Quraisy, enggak dibunuh. Kenapa kok dibunuh? Karena keluargamu, yaitu berupa seorang yang namanya Hatib ini, ikut bersama Rasul dalam memerangi siapa? Memerangi musyrikin. Sahiron, Hatib sahiron, menghunuskan pedangnya, senjatanya, atas kufar musyrikin. Bentuknya memberikan nasihat bagi Allah dan Rasulnya dengan bentuk hijrahnya Hatib ke Madinah dan jihadnya dengan dirinya bersama kaum muslimin. Artinya, karena kamu Hatib bersama musuh kami, maka keluar kamu kami bunuh. Nah, itu maunya. Paham dok? Jadi ringkasnya, perbuatannya Hatib tadi sebagai apa? Sebagai benteng untuk keluar keluarganya, menampakkan kecintaan terhadap musyrikin sehingga keluarganya Hatib, anak-anaknya tidak dibunuh. Sebagai balas dendamnya terhadap Hatib, maka anaknya dibunuh sekalian. Itu maunya. Paham di sini? Nah, dari sini alasan yang disampaikan oleh Hatib. Walidzalika qala kama fil Bukhari. Maka oleh karena itu berkata sebagaimana dalam riwayatnya Bukhari, wallahi ma kafartu wa la azdadtu lil Islam illa hubban. Kata Hatib, demi Allah aku tidak kufur dan tidaklah aku bertambah kecuali cinta kepada Islam. Jadi wala zadtu, jadi aku enggak bertambah kecuali cinta kepada Islam. Fal yaqul hadza man asara hubba malihi wa waladihi ala hubbi nusratil Islam wa ahli ala al-kufr wa ahli. Apakah orang yang seperti ini berkata, apakah berkata seperti ini orang yang mengutamakan harta dan anaknya daripada cinta terhadap, apakah orang yang berkata seperti ini termasuk orang yang mengutamakan cinta harta dan cinta anak daripada cinta menangnya Islam dan cinta menangnya ahlu Islam atas kekufuran dan ahlu kufur? Tidak. Bal a'anal kafara ala Rasulillahi wa sahbihi li ajli dunya lam yastuk fi annahu ma izdada li Islami illa hubban. Jadi kalau orang yang berkata itu, orang yang memang berkata tidak mencintai Islam, tentunya apa? Membantu kufur, membantu orang-orang kafir atas Rasulnya. Artinya supaya orang-orang kafir menang terhadap Rasulullah dan para sahabatnya, dikarenakan dunia. Summa la summa yastuku bi anna masdada lil Islam illa hubban. Summa yastuku. Kemudian dia jujur bahwasanya dia tidaklah cinta kecuali, tidaklah bertambah cinta kecuali untuk Islam. Artinya orang yang berkata tadi dengan apa yang dia katakan itu enggak mungkin akan berkata seperti yang dia katakan. Jadi kita membenarkan ucapannya Hatib tadi karena apa? Karena Rasulullah membenarkannya. Kalau Hatib betul-betul nifak, pasti diketahui oleh Nabi Allah, memberikan tahu kepada nabinya bahwasanya ucapannya Hatib itu nifak, perbuatannya itu cuma pura-pura. Nah, apa yang dia sampaikan alasannya itu cuma pura-pura. Seadanya memang seperti berhubung Nabi Rasulullah SAW tidak menyangka apa-apa kecuali membenarkan alasannya, maka kita juga harus membenarkannya. Nah, disinilah terjaganya Hatib radhiyallahu anhu dari perbuatan jahat yaitu nipu Islam, tidak sampai seperti itu. Fa in qulta innal muta'awil al-ma'dzur bi ta'wili la ya'samu fa min samma falam yakun Hatibun muhtajan li amalihi salih lil afi anhu li anna al-afa la yakun illa an dambin. Jika kau katakan Sesungguhnya orang yang mentakwil, yang dia itu dapat uzur dengan sebab takwilnya, dia tidak berdosa. Maka dari sana, kalau memang enggak dosa, enggak perlu khatib, butuh kepada amalannya yang soleh untuk dimaafkan darinya. Karena yang namanya dimaafkan itu tidaklah ada kecuali berangkat dari dosa. Maka jawabannya fayuqul, maka dikatakan hadza la yamna'u kaunahu muta'awwala. Ya kan? Dia menyampaikan alasan-alasan tadi itu tidaklah menghalangi bahwasanya dia bertakwil. Wa inna ma asima wahtaja lil maghfirah li ilmihi fi isyaniyanya, sanya hatib berdosa dan butuh untuk dimaafkan karena beliau di atas pengetahuan bahwasanya beliau adalah berbuat durhaka terhadap perintahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu sifat durhakanya hatib? Bikatmi al-khabar. Perintahnya Rasulullah supaya jangan ada seorang pun yang memberitahu, ya kan, kepada orang lain tentang niat untuk menyerbu Mekah. Inilah yang diterjang oleh Hatib, sehingga dia dikatakan berdosa dan isyan maksiat. Ya. Walianna tawat dada li unasin, dan juga sisi dosa yang lain, Hatib tawat dada. Apa mana tawat dada? Mana Pak Darmuji, Abu Ayub, apa Mbak Darmuji? Mana tawat dada? Tawat dada bi ngadai lemak di jeruk angkong. Apa tawat dada? Aiwa mencintai dapat dadap karena dia memberikan khabar atau perkataan yang sifatnya apa? Mengulurkan cintanya kepada orang-orang dari musyrikin lima selahatin rojaha minhum, demi kemaslahatan yang beliau harap dari musyrikin. Nah, ini dosanya Hatib, ini durhakanya Hatib terhadap perintahnya Nabi berupa agar semua orang dari kaum muslimin harus menyembunyikan niat serbuannya kepada kufar Quraisy. Wa innama ta'wilu waqi'un fi kaunihi i'taqadan la dharara 'alal mu'minin. Dan yang nyatanya ta'wilnya Hatib terjadi keberadaannya apa? Beliau itu meyakini enggak ada bahaya atas mu'minin dalam penyampaian berita yang dilakukan oleh Hatib dengan sebagian khabar, sebagian berita kepada mereka orang-orang kufar di Mekah. Wabillahi taufik, dan taufik adalah hanyalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu habis selesai nukilan dari ta'liq apa yang dibawakan oleh Al-Fihri hafizallahu taala tentang alasan yang dilakukan oleh Hatib Ibn Abi Balta'ah dalam mentajasusi dalam menjadi mata-mata untuk musyrikin di Mekah. Perhatikan, ya kan? Taib wasu'ila aydan qila lahu Syekh bin Baz ditanya juga. Isi pertanyaannya al-jasusu yuqtal? Dikatakan apa beliau Syekh bin Baz? Apakah jasus itu dibunuh? Apakah intelijen itu perlu dibunuh? Fajaba na'am as-sawabu anna yuqtal. Iya. Yang benar bahwasanya orang yang menjadi intel untuk kepentingan kufar, nah, untuk mengalahkan dan melemahkan kaum muslimin dan untuk mengetahui celah-celah kelemahannya kaum muslimin, ini wajib dibunuh. Qala sa'il yuqtalu haddan aw kufran. Intel tadi dibunuh karena hukum had atau karena kekufuran? Fa'ajaba ala hasabi hali. Jawabannya Syekh bin Baz, sesuai keadaannya intel tadi, jasus tadi. In kana tajassas lil kufar fa huwa yuqtal kafiran. Jika dia orang yang jadi mata-mata tadi itu untuk kepentingan orang-orang kafir, maka dibunuh karena dia kafir. Kenapa kafir? Karena tawali. Wa may tawallahu minkum fa innahu minhum. Maka siapa di antara kalian yang tawali memberikan kepentingan untuk kufar mengenai celak lemahnya kaum muslimin, maka dia kafir. Li'anna man ansarihim, karena kenapa kok dibunuh dengan karena dia telah murtad? Karena orang tadi jadi termasuk jadi apa? Jadi pembelanya kufar. Wa kana lil bughat fayuqtalu mislu qatlil bughat. Tapi kalau jasus tadi, intel tadi, kepentingannya adalah untuk para bughat, bukan untuk para kufar. Siapa bughat? Para pemberontak. Para pemberontak itu terhadap negara Islam. Para pemberontak ini punya intel. Nah, intel tadi yang mencari khabar kepada orang-orang yang mau diberontak, kepada pemerintah Islam yang mau diberontak. Kelemahan-kelemahannya pemerintahan Islam dicari-cari, kemudian diberitahukan kepada para pemberontak. Nah, maka dia dibunuh. Nah, seperti pembunuhan terhadap para bughat, bukan karena kekufuran, tapi karena bughat. Jadi bughat ini, para bughat ini boleh dibunuh. Nah, itu. Mabum. Qala sa'il Hatib al-an sababal man'a sababul man'i min qatlihi likauni sayyida Badrun. Berkata orang yang bertanya tadi, Hatib sekarang ini tadi dia Hatib, sebab penghalangi dari terbunuhnya beliau karena dia menghadiri perang Badar. Fajaba kaunuhu ta'awala walau hadis sabiqo al-adhimah. Sebelum menjawab, keberadaan Hatib itu mentakwil, dan dia punya hadis sabiqo al-adhimah. Apa sabiqo? Memiliki keutamaan yang telah berlalu menghadiri perang Badar. Satunya ta'wil, satunya apa? Keutamaan yang besar, yaitu mengikuti perang Badar. Wa ta'wala, dan dia berta'wil. Wa illa, dia menta'wil. Wa illa, kalau enggak menta'wil, anzalallahu fihi la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya. Kalau bukan karena ta'wil, maka Allah menurunkan tentang orang yang memiliki pembelaan terhadap kufar ini adalah terkait dalam ayat ini, la tattakhidu aduwi, janganlah kalian jadikan musuhku dan musuh kalian sebagai para penolong yang kalian cintai, yang kalian berikan pertolongan untuk mengalahkan kaum muslimin. Fa wa amalun yujibul qatl laula hadhil hasana al azima allati syahidah. Jasus itu, mata-mata itu adalah amalan, perbuatan yang menuntut harus dia dibunuh. Kalaulah bukan karena kebaikan yang sangat besar ini yang dia pernah hadiri, yaitu perang Badar. Wa dhanna anna hadha ta'wila yanfa'u wa huwa ayyakuna law yadan indahum yahmuna bi ahlihi wa malihi. Fastama'a law ta'wilu wa hadhihi sabiqatul azimah. Dan dia punya anggapan Hatib tadi bahwasanya ta'wil ini bermanfaat bagi dirinya. Apa itu? Dia memiliki apa? Jasa. Di sisi akan ada baginya Hatib jasa kebaikan di sisi kufar Quraisy. Dengan jasa ini kufar Quraisy akan menjaga keluarganya dan hartanya. Maka terkumpullah bagi Hatib ta'wil dan keutamaan yang besar tadi. Wa da yufidu an ahla sawabik wal khair al adzim idza zallu wa ta'awalu fayam bagi antuk tafara lahum zalatuhum nadaran li sawabikihim al adzima. Perhatikan. Dan ini kisahnya Hatib tadi memberikan faedah kepada kita. Sesungguhnya ahlus sawabik, orang yang dikenal dengan memiliki kebaikan-kebaikan yang banyak, yang telah berlalu, dan kebaikan yang besar, jika mereka tergelincir dan karena berangkat dari ta'wil, sepatutnya untuk dimaafkan bagi mereka ketergelincirannya. Dimaafkan. Kenapa? Nadharan li sawabihim. Ini semuanya apa? Demi melihat keutamaan yang telah berlalu, yang dimiliki oleh mereka, dan wa a'malihim al-jaliyah, dan amalan mereka yang sangat jalilah, yang mulia. Li'anal insana wa in balagha ma balagha minal ilm wal fadl qad yazillu wa qad yaglatu. Kan seorang insan sekalipun mencapai apa yang dia capai berupa ilmu dan keutamaan, kadang tergelincir dan kadang salah. Nah kalau itu Ibnu Hajar Nawawi, siapa lagi? Ibnu Hazm, ya kan? Dan yang lainnya dari para kibar yang mereka tergelincir dalam perkara-perkara besar di apa? Dimaafkan. Nah itu. Dimaafkan oleh ilmu, tidak dicela. Disebutkan kesalahannya, celaannya apa? Terangkat. Nah. Lain dengan orang-orang yang memiliki sawabik. Maka itu seperti Ibnu Hazm dikatakan jahmiun jalad, jahmitulen. Nah. Tapi dimaafkan oleh alim, maka kitabnya tetap disuruh mengambil, diambil manfaat. Nah, Bum, enggak boleh dari lewat daripada itu. Kalau enggak mau menerima ini, ya kan, akan diserang oleh ulama seluruh dunia. Nah, siapapun dia orangnya. Maka itu barang siapa yang ingin membakar kitab Bukhari, kata Syekh Mukbil, Syekh Bukhari atau Fathul Bari, karena ada asyairahnya siapa? Ada isyaratnya Ibnu Hajar. Barang siapa yang ingin membakar kitab itu, maka dia sepatutnya dibakar. Kalaulah bukan karena ada larangan menyiksa dengan api. Mabum. Nah itu. Semangatnya orang yang semangat sampai punya apa? Punya ucapan dibakar saja itu Fathul Bari. Karena ada asyairahnya, ada bid'ahnya siapa? Ibnu Hajar. Kata Syekh Mukbil, kalaulah bukan karena larangan Rasulullah SAW menyiksa dengan api, kecuali Allah yang memiliki api, maka orang tadi perlunya apa? Sepertinya dibakar. Demikian juga ulama yang lain seperti yang kita sebutkan. Dibedakan dengan orang yang memang niatnya jahat, seperti Kautsari, Kautsari Zaid Al-Kautsari, dan juga para pembela-pembelanya. Maka dihabisi oleh ulama hari kita ini, Syekh Nasir, ya kan, dan yang lainnya, dan Al-Mu'alimi, dan juga dari atas seorang alim dari Maghrib, katanya bagusnya kamu itu dibalikkan ke perut ibumu, jangan lahir ke dunia. Kalau orang Jawa bilang apa? Kok gak keluron wong rupian. Mabum. Baik, insyaallah kita sambung nanti pada waktu yang datang. Alhamdulillah.